selalu pesanmu ibuku. Pandai-pandailah engkau membawa diri di tanah orang. Jangan karena lidah badanmu turut sejati tak semudah memetik bunga. Pasang surut gelombang hidup ini harus kau terima. Jangan malu mengetuk pintu dan jendela. Bila hatimu lurus, setegak